Hampir mana? Ni hau mah? Pagi buta maya dan tanya aku nak ke mana, bersuaring di baju bunga-bunga, duduk atas tangga. Hai maru nak kata dagang guna auta maya tercinta. Cina pi kerja insya Allah bukan api mana. Angpi mana kerja abang, pi mana kerja kerja abang, di mana kerja abang, di mana kerja abang, di mana kerja abang, di mana. Pergi sekolah bukan cikgu di sana, baju bunga-bunga bukan tukang kebun juga. Maya tanya cepi buat kerja apa, malu pagi-pagi buta ada pakai baju bunga-bunga. Apa, cik? Pagi-pagi bu-